Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyul Karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa asatizatina wa muallimina wa ila man ahsana ilayna ajmain wa ila arwah jami' ahli al-qubur min muslimin wal muslimat shaulillahi lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Beriman tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukurlah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi kesempatan berada di rumah Allah ini, dan kita menyambung lagi dalam majlis ilmu untuk kita menambahkan kefahaman dan makluman kita. Apa yang kita baca daripada kitab suci Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan akan mengelakkan kita, menjauhkan kita daripada kesesatan dan mendekatkan kita kepada Allah. Ini pada ayat yang ke-164. Ayat yang menceritakan tentang di antara bukti wujudnya Allah, bukti Allah yang Maha Esa, yang Maha Esa. Jadi ketika ayat turun wa ilahukum ilahu wahid, ayat ini turun memberitahu kepada seluruh manusia pada ketika itulah. Dia mengatakan ayat ini turun di Madinah, Allah menjelaskan wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada sebarang Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan dialah Tuhan yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi bila turun ayat ni, orang-orang musyrikin pelik lah. Mereka percaya kepada Tuhan yang banyak. Banyak Tuhan, di macam-macam Tuhan. Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang mematikan. Macam-macam Tuhan. Tuhan binatang, Tuhan pokok, Tuhan sungai, Tuhan laut. Itu semua ada Tuhan-Tuhan ni. Masing-masing ada Tuhan yang menciptakan alam ini. Jadi bila Nabi membawa agama tauhid yang mengarahkan manusia beriman kepada Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang lain-lain. Hanya satu tunggal. Turun ayat ini menjelaskan begitu. Peliklah. Masing-masing pelik. Bertanya. Bertanya tentang apa bukti? Apa buktinya Tuhan yang Maha Esa itu? Maka ayat yang ke-164 yang saya bacakan tadi. Jadi ayat ini menjelaskan sebahagian daripada bukti keesaan Allah, yaitu antaranya tentang kejadian langit dan bumi. Perhatikanlah apa yang ada di langit, apa di bumi. Segala makhluk yang bermacam-macam bentuk, berlainan, macam-macam keadaan, berselisih gantinya, saling ganti siang dan malam. Kapal-kapal yang melayar di lautan. Apalagi air yang diturunkan daripada langit, air hujan sampai ke bumi, dia menyuburkan pokok-pokok yang mati sebelum itu. Dan juga mengkembangbiakkan binatang-binatang. Dan perjalanan awan, angin, pergerakan angin, tiupan angin, awan yang bergerak di antara langit dan bumi yang tengah. Itu perhatikanlah. La ayatin liqaumi yaqilun. Itu semua adalah tanda bukti Allah yang Maha Esa. Allah sudah buktikan, itulah kejadian dia. Jadi tuan-tuan mungkin nak tambah soalan lagi. Macam mana pula dengan alam yang besar ini, langit dan bumi dan segala isi yang ada, itu menjadi bukti Allah yang Maha Esa. Gitu kan? Mungkin kita boleh timbulkan dalam hati soalan itu. Dan keadaannya yang begitu unik. Jadi Allah bukti-buktikan dalam ayat-ayat yang lain. Dia kata kalau Tuhan tu laukana fihima alihatun ghairullah illallah, kalau ada Tuhan yang di langit dan di bumi, ada Tuhan selain Allah. Itu jawab tu. Kalau kita timbul persoalannya gitulah. Allah berujakan keesaan dia dengan alam yang ada. Mungkin orang katanya, kenapa alam ini menjadi wujud, menjadi bukti keesaan Allah? Jadi Allah jawab, kalaulah di langit dan bumi ini ada Tuhan yang lain daripada Allah, la fasadata. Nescaya alam ini akan rosak. Sebab wala ala ba'duhum ala ba'din. Nanti Tuhan-Tuhan yang banyak itu, dia akan mengatasi Tuhan-Tuhan yang lain. Dia akan berlawan dengan Tuhan yang lain. Aku Tuhan langit, aku buat langit. Aku Tuhan bumi, dia buat bumi. Dia Tuhan pokok, buat pokok. Contoh itu kan. Jadi masing-masing dia akan tunjuk kuasa lah. Engkau buat gunung, ni Tuhan gunung. Gunung duduk kat bumi, bumi aku buat. Bergaduh tak namanya? Bergaduh. Bila Tuhan bergaduh macam tu, lafasadata, maka akan rosaklah alam ini. Gitu kan. Ada Tuhan bulan, Tuhan matahari. Sekejap Tuhan matahari dikatakan nak keluarkan dari sana, besok nak keluar dari sana, suka dia. Rosak tak alam? Rosak. Jadi bergeraknya wujudnya alam yang begini punya rupa ni teratur, teratur. Tak ada masalah, berjalan dengan sedia ada. Itu menunjukkan yang menguruskan dia satu. Bayangkan kalau satu kenderaan dua steering, kiri kanan, baru kenderaan. Seorang nak belok kanan, seorang belok kiri, habis langgongnya tiang lampu, rosak. Itu contoh paling dekat. Gitulah. Dilagikan buat ketuhanan yang makhluk begitu banyak tak terkira, makhluk yang gaib, makhluk yang nyata, kita tak tahu. Itu siapa yang menguruskan? Cakrawala, bintang-bintang, bulan, bintang, bulan, matahari. Itu kalau tidak satu yang menguruskan, dia sebagai penyelaras, dia pencipta, takkan berlaku macam ada ni. Jadi ayat ini, ayat kesihatan 64, mendedahkan kepada orang-orang yang mempertikaikan keasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama ditunjukkan tentang kejadian langit dan bumi. Langit dan bumi ini makhluk yang hebat tuan-tuan. Langit dan bumi bukan sembarangan makhluk. Kita tengok dongak ke langit, apa yang ada di langit? Tiang pun tak ada. Tak ada retak sikit pun, tak ada bocor pun. Habis hujan tu bocor, itu hujan bukan bocor. Macam-macam makhluk di langit lebih hebat daripada di bumi. Keluasan dia, bintang-bintang dia dan macam-macam. Di bumi, perhatikan gunung ganang, sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan, macam-macam. Kemudian perhatikan peredaran siang dan malam, macam mana terjadi siang, macam mana terjadi malam. Lihat tu kan? Pencahayaan matahari, bulan, semuanya itu menjadi tanda. Dan Allah tentukan dalam surah Yasin sana kita baca, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi kata Allah, matahari dia tidak akan mendahului bulan. Dia tidak akan mendapatkan bulan. Dia tak akan kejar bulan sampai dia dapat bertembung. Itu tidak. Dia ikutlah pusingan dia. Ikut peredaran dia. Bulan pun itu juga. Ikutlah pusingan dia. Walalai sabiqun nahar. Gitu juga. Malam. Dia tidak mengejar siang. Sampai bertembung siang dan malam. Ini siang ke malam? Tak. Dia sampai masa siang, siang lah. Masa malam, malam. Kullun fi falakin yasbahun. Semuanya beredar, berpusing, bergerak di atas falak. Di atas falaknya. Di atas apa dia punya itulah. Falak dia. Dia punya atas paksinya. Yasbahun. Dia beredar. Kalau orang berenang lah. Kalau bumi matahari tak kena berenang kan. Istilahnya berpusing. Di atas falaknya. Di atas paksinya. Dia berpusing. Sambil dia beredar, mengelilingi matahari, dia pun berpusing. Dan matahari pun dia bergerak sebenarnya. Dan seluruh cakrawala pun bergerak. Bayangkan tuan. Masing-masing bergerak. Bayangkan kalau tidak Tuhan yang satu, habis bertembung. Bertembung lagi. Jadi, yelah, satu masa bila berlaku kiamat, akan terjadilah. Itu namanya kehancuran. Kehancuran alam. Bertembung antara bintang-bintang berguguran, bertembung antara satu sama lain, rosaklah alam ini, gelap gelitalah, hancurlah dunia ini. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di kita diperintah perhatikan bagaimana perjalanan kapal-kapal yang berlayar di lautan, yang memberikan manfaat faedah kepada manusia. Kan? Ada kapal pengangkutan, kapal dagang, macam-macam digunakan. Turunnya air hujan daripada langit, fa'ahya bil arda, menghidupkan bumi. Dulu sebelum hujan, rumput-rumput dapat rumah kita ni merah je kan. Bila hujan satu kali je, hijau. Hujan dua kali, wah dia sudah gemuk dah. Ini dah mula, musim hujan mula kan. Ada setengah tempat masih kering kontang lagi. Jadi syukur. Johor Bahru ni, kalau tuan sedar, kalau tuan perasan, dia panas macam mana pun, dia kemarau macam mana pun, dia tidak ada hujan. Dia ada hujan. Dia ada hujan. Maknanya taklah sampai kering kontang, dia tak ada. Dia ada hujan juga. Sekali-sekala, walaupun sekejap, dia ada hujan. Saya perhatikan. Mungkin doa tuan-tuan lebih agaknya. Mudah-mudahan. Kemudian, dengan air yang Allah turunkan itu menghidupkan bumi yang mati tadi. Wabasa fiha min kulli dabbah, kemudian binatang-binatang yang banyak tersebar berselera kembang biak banyak . Kemudian perhatikan juga tasriful riyah, angin yang bergerak. Kadang-kadang disebut sini taratan ta'ti birrahmah, kadang-kadang angin itu membawa rahmat. Sedap je kan, wah musim panas dapat angin, sunuk aje. Kadang-kadang ta'ti bil azab, angin datang bawa azab. Ribut macam tofan kan, habis bangunan rosak, kadang-kadang begitu, perhatikan. Dan kadang-kadang angin itu datang membawa khabar gembira di bawah awan. Awan itu ditolak oleh angin, angin yang tolak dia. Itu nak hujan, panas tadi kan, ada awan, awan angin yang bawa, tolong. Itulah seterusnya tuan . Ini semua berlaku dengan kudrah dan irada Allah yang membuktikan adanya Allah yang Maha Esa. Jadi ayat ini turun dari segi latar belakang dia ataupun sejarah turun ayat ini, ada menyebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan satu hadis, katanya atat Quraisyun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqalu, satu masa datang orang-orang Quraisy ni, orang Arab Quraisy yang belum Islam lah, dia datang jumpa Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna nuridu an tad'u rabbaka ayyaj'ala lana safa zahaban fanashtari bihil khayla wassilaha fanu'minu bika wa nuqatilu ma'aka. Ini riwayat ini menyatakan beginilah. Maksudnya rombongan orang Quraisy ini datang jumpa Nabi Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, kami mau engkau berdoa kepada Tuhanmu. Jadi disuruh Nabi kita doa kepada Allah supaya Tuhanmu menjadikan bukit Safa tu, di Safa di sebelah Masjidil Haram tu, tempat kita sa'i Safa dan Marwah kan. Doalah kepada Tuhanmu wahai Muhammad supaya Tuhanmu jadikan bukit Safa ini zahaban, dijadikan jadi emas. Ditukar jadi emas. Apa tujuan? Bila dah jadi emas, dia akan ambil bukit Safa tu, fanashtari bihil khayla wasilah, dapatlah kita gunakan untuk membeli kuda. Beli kuda dan juga beli apa nama senjata. Itu alat kebanggaan zaman itulah. Kalau sekarang dapat duit banyak, nak beli apa? Mercedes ke, sekatakan. Nak beli rumah banglo ke? Gitulah. Dulu itu kuda, unta, peralatan perang, itu jadi kebanggaan dia. Fanu min nabika wa nuqatilu ma'aka. Nanti kami akan beriman kepada engkau. Gitu. Dan kami akan berperang bersama dengan engkau. Itu janji dia. Maksudnya kalau bukit Safa ini dijadikan sebagai emas, janji dia akan beriman dan akan berperang bersama dengan Nabi mempertahankan Islam. Qala, Nabi pun jawab. Apa kata Nabi? Ausiku li, kamu kena berjanji dengan aku, kata Nabi. Kamu kena janji dengan aku. La in da'autu rabbi, kalau aku berdoa kepada Tuhanku nanti, faja'ala lakum safa zahaban la tu'minun nabi. Kalau aku berdoa kepada Tuhanku nanti dan Allah menjadikan bukit Safa ini sebagai emas, hendaklah engkau pasti beriman denganku. Jangan tak beriman, itu janji kamu. Gitu. Jadi Nabi minta dia berjanji dahulu. Kalau dia sanggup nak beriman, sanggup berjuang dengan Nabi, sekiranya bukit Safa jadi emas, okey, Nabi pun berdoa kepada Allah. Fa'ausaku lahu lalu mereka pun berjanji. Mereka berjanji. Janji dengan Nabi, dia kata kalau betul, dia akan beriman dan akan berjuang bersama dengan Nabi. Fada'a Rabbahu, lalu Nabi pun berdoalah kepada Allah. Doa kepada Allah. Jadi seketika terus pada masa itu, ketika Nabi berdoa, Jibril turun. Fa'atahu Jibril. Jibril segera turun jumpa Nabi. Jibril tahu, Allah Ta'ala bagi tahu. Apa kata Jibril? Faqala, dia berkata, Inna Rabbaka, wahai Muhammad Tuhanmu, qad a'tahum safa zahaban. Dia boleh saja memberikan mereka, menjadikan untuk mereka Bukit Safa ini sebagai emas, sebagaimana diminta, sebagaimana yang engkau berdoa itu. Allah boleh bagi, Allah memang bagi. Sebab doa Nabi pun setajab. Gitu. Jibril bagi tahu, memang boleh, jangan risau, jangan bimbang. Safa akan jadi emas. Dengar cerita ini. Ala annahum, ingat, innahum, sesungguhnya mereka, illam yu'minu bika, kalau diingkar, dia tak beriman kepada engkau, ingat, itu janji mereka. Kalau Allah dah tunaikan janjinya, Allah perkenankan doa, mereka tak beriman kepada Allah, azabahum azaban lam yu'azibhu ahadan minal alamin. Ingat, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang tak pernah Allah azab kepada orang-orang yang lain, kaum yang lain. Artinya azab yang sangat pedih. Azab yang paling teruk, yang tak pernah berlaku dalam azab. Azab yang Allah turunkan. Ingat, itu kata Jibril. Jadi tuan-tuan, Nabi kita ni disebut Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia diutus bawa rahmat, bukan bawa azab. Dia bawa rahmat. Maka bila Jibril beritahu tentang keadaan macam tu, Nabi bimbang kaumnya tak beriman. Memang pun terkenal ada juga mereka ni yang bohong. Dia tak pegang pada janji yang pastinya begitu. Jadi Nabi pun berkata, Rabbi, dia kata, Ya Allah, la, jangan, jangan tukarkan sofa ni dengan emas. Nabi tak jadi minta, tuan-tuan. Nabi tak jadi minta. La, balda'ni, bahkan kau tinggalkan aku, biarkan aku. Wa kaumi, dan kaumku. Fala ad'uhum yauman bi yaumin. Aku akan dakwah mereka hari demi hari. Tak apalah. Hari ini seorang, besok seorang. Tak apalah. Daripada turun azab, binasa, habis. Siapa Nabi nak dakwah? Umat dia habis. Macam umat dulu bila dia ingkar, mana umat Nabi Nuh? Habis kan? Tak ada. Nabi Saleh habis. Nabi Lut habis. Bila azab turun, tak ada saki-baki dah kaum dia. Diangkatnya bumi, diterbalikkan, mati. Turun angin yang kencang kuat, disungkit angin sampai ke atas, jatuh mati. Ini semua dah berlaku kan? Jadi Nabi tak nak berlaku azab itu berlaku terjadi pada umat dia macam umat dahulu. Jadi Nabi sabar. Tak apalah. Kalau hari ni mak bapak dia tak nak ikut, mudah-mudahan besok anak dia, kan? Anak dia tak nak ikut, cucu dia. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa, Ya Allah, berilah hidayat kepada kaumku kerana mereka tak tahu. Jadi Nabi tak jadi minta. Tidak jadi minta diteruskan doanya tadi, supaya digantikan Bukit Safa sebagai emas. Kalau tak Bukit Safa, dah tak ada, tuan-tuan. Dah rata dah. Dah diambil jadi emas, dah semua orang Quraisy dah ambil, rata dah. Nah, itu pun pihak berkuasa nak merhatikan pergi sofa. Kita sekarang pergi umrah, sa'i antara Safa dan Marwah. Dulu sempat juga kita naik ke batu kan, sampai ke batu asal tu masih tu boleh naik. Yang kendia ni kalau tuan-tuan pergi dah tak boleh dah. Ya? Dah tak boleh. Sampai kat simen, dah simen tu tak boleh naik dah. Itu dia. Rugi ya. Tak tahu lah apa dia punya tujuan dia macam itu. Jadilah dia. Jadi bila turun, bila Allah Ta'ala turun ayat, turunkan ayat ini, fa'anzalallahu hazil ayat, maka Allah turunkan ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard. Itu yang ayat tadilah, ayat yang 164 tentang kejadian langit dan bumi itu. Kenapa? Apa kaitan ayat ini dengan permintaan itu? Sebab nak bandingkan dia minta emas sebesar bukit Sofa, berapa besarlah bukit Sofa itu. Besar, kalau itu jadi emas besar, tuan-tuan dapat emas sekepal pun dah kaya dah kan. Ini kan bukit Sofa. Tetapi maksudnya Allah Ta'ala turunkan ayat ini, kita kena fikir, kamu minta emas satu bukit Safa, ingat tak? Ini kejadian Allah yang besar, langit dan bumi. Langit dan bumi, apalah dibandingkan dengan emas sebesar bukit Safa. Kecil sangat bagi Allah. Kecil sangat. Kamu nak gadaikan nyawa dengan bukit Safa? Sekadar itu. Kalau kamu tak beriman, kamu akan diazab habis. Baik, tak payah minta. Azab tak turun. Ya? Ada rezeki, Allah bagi di hidayat, masuk Islam. Tak ada rezeki, mati kapi. Tapi sempat hidup lagi. Daripada terus mati, sekelip mata, turun azab. Jadi itulah tuan-tuan. Supaya kita fikir, kalau kejadian Allah yang hebat itu adalah merupakan lebih hebat daripada nak menjadikan bukit Safa sebagai emas. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, wa kaifa yas'alunaka Safa wa hum yarawna minal ayat ma huwa a'zamu minas Safa. Jadi persoalannya, bagaimana mereka, wahai Muhammad, memohon kepada engkau supaya bukit Safa ditukar jadi emas, sedangkan mereka telah melihat kebesaran Allah yang lebih besar daripada bukit Safa kalau dijadikan emas, iaitu kejadian langit, bumi dan yang lain-lain, itulah yang disebutkan dalam ayat tadi. Jadi kalau begitulah, bila difikir-fikirkan, di akhir ayat Allah sebutkan, la ayatin liqaumi yaqilun. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, keasaan Allah, liqaumin yaqilun, bagi orang yang berakal. Kaum yang berakal. Jadi di situ Allah Ta'ala kaitkan dengan kaum yang berakal, artinya yang berfikir. Yang tak nak fikir, ikut nafsu, ikut perasaan, macam itulah. Cuba dipikir balik, fikir balik. Di sisi Allah ada lebih besar lagi. Syurga lebih besar lagi. Banding dengan emas sebesar gunung ataupun bukit Safa. Apalah yang ada itu. Banding dengan syurga Allah. Banding dengan azab Allah. Lagi hebat. Lagi dahsyat. Dan ada setengah riwayat yang disebut daripada Ibnu Abi Duha, daripada Sufyan. Nantikan, lama nazarat wa ilahukum ilahu wahid, bila Allah turunkan ayat wa ilahukum ilahu wahid, ayat 163 tu sampai kepada akhir ayat tadi, maka orang-orang musyrikin berkata, dia kata, inkana hakaza fal liatina bi ayatin, kalau betul begitu Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, mana datangkan buktinya, keasaannya. Maka Allah turunkanlah ayat yang ke-164 ini tentang antara bukti keasaan Allah itu ialah kejadian-kejadian yang disebutkan dalam ayat yang ke-164 itu. Jadi itulah sebagai latar belakang di sebalik ayat ini. Allah turunkan bagi menjawab persoalan orang-orang yang tak percaya ataupun meragui tentang keesaan Allah. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini kadang-kadang dia turun ada sebab. Kalau ada pertanyaan, otor ayat turunkan. Ataupun kadang-kadang turun tak ada sebab pun. Macam ayat 63 tadi. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Itu tak ada sebab. Allah turunkan ada ayat itu. Tapi ayat 164 selepas itu ada sebab. Bila turun ayat itu dia bertanya. Pelik pula. Macam mana Tuhan itu satu? Dia kata. Jadi bila tanya, Allah telah jawab ayat yang ke 164. Itu namanya asbab an-nuzul. Jadi kalau kita mengaji tafsir Al-Quran, dia ada perkara asbab an-nuzul. Kalau hadis, dia ada asbab al-wurud. Sebab datangnya hadis. Sebab turunnya Al-Quran ataupun ayat Al-Quran. Tapi tak semua ayat ada sebab, kadang-kadang saja diturunkan. Dan memang Allah akan turunkan ayat demi ayat. Sebab itu sebagai salah satu memang sudah Allah telah tentukan. Baik tuan-tuan, jadi kaitan ayat 164 tadi dengan 165, ini ayat baru yang kita nak baca malam ini. Ini menceritakan pula tentang yang setengah-setengah manusia ni memang betul lah. Nabi dia tak jadi berdoa minta bukit Safa jadi gunung emas tu memang tepat. Tindakan yang tepat. Sebab Allah bagi tahu dalam ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu iz yarawna al'azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'azab. Ini buktinya yang orang Arab yang bertanya-tanya tadi tu memang mereka ada yang tak beriman. Allah dedahkan wa minan nas, ada di antara manusia. Ini ayat cerita. Ini namanya ayat cerita. Pendedahan. Ada di antara manusia. Mayattakhizu min dunillahi andada. Orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu. Sebagai Tuhan lah. Maknanya tak beriman. Dia tetap syirik. Allah menggunakan bahasa wa minan nas, ini bahasa sindiran. Ada orang dengar, ada orang yang mengambil atau menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Ya, betul lah. Betul kalau Nabi doa tadi Allah tukarkan gunung bukit Safa jadi emas, memang habis. Tak jumpa lagi kita saki-baki mereka. Selamat. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia beriman kepada Tuhan-Tuhan berhala ataupun Tuhan-Tuhan selain daripada Allah itu. Yuhibbunahum, mereka punya sayang, cinta dia kepada Tuhan mereka itu. Kahubbillah. Macam dia cinta, sayang kepada Allah. Gitu kan. Gitu dia punya pengorbanan, dia sanggup berkorban apa saja nak jaga Tuhan dia yang salah itu. Padahal berhala-berhala yang dibuat itu bukan jaga dia pun. Kalau tak, kalau hujan panas, yo je gitu kan. Tengok besok catnya dah luntur, cat balik, dia pula yang mengecat. Kan bodoh ni manusia tu kan. Tapi dia punya jaga tu, yuhibbunahum kahubbillah. Dia punya jaga Tuhan mereka, sayang Tuhan mereka. Macam dia sayang pada Allah, macam kita sayang pada Allah lah, gitu kan. Pantang nama Allah diperhina, kita bangkit puas pandu, marah. Nama Allah jangan dihina. Itulah kaitannya kan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu dia merupakan orang yang paling sangat kasihkan Allah. Asyaddu hubban lillah. Dia orang yang sangat cintakan Allah. Itu orang yang beriman. Sifat dia. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ni belum cintakan Allah, belum lagi mukmin yang sebenar. Kalau kita belum mengutamakan cinta Allah lebih daripada yang lain, belum sempurna iman kita. Belum tuan-tuan. Belum. Kalau kita masih cintakan diri kita sendiri lebih penting, kita lebih sayang diri kita lebih penting, lebih utama daripada Allah dan Rasulnya, kita selagi itu belum dapat kesempurnaan. Belum. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain, kata Nabi. Tak akan sempurna iman kamu sehingga kamu menjadikan aku Nabi. Bila Nabi, Allah lah sekali, serentak kan, dua. Sehingga kamu menjadikan Allah dan Rasul itu yang paling engkau cintai, kasihi, utamakan lebih daripada diri kamu, anak-anak kamu, ibu bapa kamu dan seluruh manusia. Itu ukuran ni. Ini kita kena, kita sendiri tahulah tuan-tuan, setakat mana keutamaan Allah dan Rasul dalam diri kita. Ayat ini mendedahkan orang yang benar beriman kepada Allah itu sifat dia asyaddu hubban lillah, dia sangat cintakan Allah. Gitu kan? Sangat cintakan Allah, sangat mengutamakan Allah. Dirinya akan terkorban kerana Allah. Gitu kan? Ini kita fikirkanlah. Bila kita dengar azan, siapa nak dudukan ni? Panggilan Allah ke panggilan manusia? Tu. Kan? Itu contohlah. Bila kita, yalah macam-macam lah. Itu kita boleh ukur sendiri. Walau yara allazina zalamu. Kalaulah melihat orang-orang yang zalim itu. Iz yaraunal azab. Ketika mereka melihat azab. Annal quwwata lillahi jami'ah. Masa itu mereka akan tahulah bahawa kekuatan yang sebenar, kemuliaan yang sebenar memang hanya ada pada Allah. Masa itu baru dengan aku, ketika dia nampak azab depan mata dia, ketika berhadapan dengan neraka, baru dia mengatakan annal quwwata lillahi jami'ah. Kekuatan, kemuliaan itu memang betul milik Allah. Wa anna Allah syadidul azab, dan sesungguhnya Allah itu sangat pedih azab. Kita bagi azab dulu tuan. Ayat ini kita sambung sikit, ada kaitan dengan ayat itu. Baik tuan-tuan, jadi ayat ini Allah sebutkan dua golongan manusia. Yang pertama golongan kafir yang mensekutukan Allah dan dia mendewa-dewakan, menyayangi yang disekutukan itu, macamlah Allah. Yang kedua golongan orang yang beriman, yang sifatnya mereka sangat cintakan Allah. Kemudian di akhir ayat 165 itu Allah ingatkan tentang sikap perasaan orang-orang yang kafir nanti di akhirat. Walau yara allazina zalamu, kalaulah orang-orang yang zalim itu melihat, maksud orang zalim sinilah kafaru, orang yang kafir. Kalaulah orang yang kafir itu melihat, melihat apa? Sebut iz yaraunal azab, iaitu melihat azab. Bila di akhirat nanti, bila dia melihat azab nanti, depan mata dia ada azab, neraka depan mata dia, sirat depan dia, kebangkitan benar-benar berlaku daripada kubur. La'alimu, nescaya mereka akan tahu, annal quwwata lillahi jami'ah. Barulah mereka masa itu akan mengakui, sesungguhnya segala kekuatan hanya untuk Allah. Maknanya hukum hakam itu memang Allah sajalah yang boleh buat. Kemuliaan memang hanya untuk Allah. Ketaatan itu memang hanya kepada Allah. Ha, masa itu baru dia ngaku. Ha, tapi pengakuan masa itu berguna tak? Tak berguna. Menyesal kemudian tak berguna. Nak taubat bukan masa itu. Dan Allah ingatkan tentang azab ini yang pedih. Wa annallaha syadidul azab. Sesungguhnya Allah itu sangat pedih azabnya. Orang kafir memang dia tak akan masuk dalam neraka. Dia tak akan mau. Kaki dia tak nak melangkah. Kaki tak nak melangkah. Tetapi malaikat akan datang. Dibawa rantai besar. Panjang rantai itu ditarik. Hujung sana, hujung sini. Campak saja di dalam neraka. Ha, itulah dia. Orang yang kafir. Masa itu baru mengaku tentang kekuatan Allah, keasaan Allah, hukum hakam Allah, boleh ngaku. Dan satu peristiwa lagi, ingat, ini hubungan dulu masa kat dunia antara pemimpin dan rakyat, antara orang atasan dan orang bawahan, ketua dan ahlinya. Ada peristiwa ini akan berlaku, dialog-dialog yang akan terjadi. Istabarra alladhina tubi'u minal ladhina tabau wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ingat, ketika orang-orang yang diikuti, orang-orang yang diikuti, artinya pemimpin-pemimpin yang dia ikut, ketika mereka berlepas diri. Ingat, ketika orang-orang yang diikuti itu melepaskan diri dia, arti tak nak bertanggungjawab, minal ladzina tabau terhadap orang-orang yang mengikut, maknanya pemimpin melepaskan diri daripada pengikutnya masa itu nanti. Wara'ul azab, dan pada masa itu mereka sama-sama menyaksikan azab. Pemimpin yang sesat sedang menyaksikan azab. Orang yang mengikut pemimpin yang sesat pun disesatkan orang tadi, dia sedang menyaksikan azab. Dua-dua ni sedang menyaksikan azab. Wataqatta'at bihimul asbab. Masa itu sudah terputus segala asbab. Tak ada pertolongan. Tak ada amalan. Apa sebab nak selamat daripada neraka tadi? Tak ada dah. Nah, ketua bertanggungjawab dengan kepimpinan dia. Rakyat pun bertanggungjawab kepada kepatuhan dia. Rakyat kena patuh kepada pemimpin dalam perkara yang baik. Kalau dalam perkara maksiat dia ikut juga, siap. Inilah dialog ni. Dan dulu masih dekat dunia, kadang-kadang ketua-ketua ni, pemimpin-pemimpin masyarakat, dia menjanjikan macam-macam yang baik itu saya jamin. InsyaAllah ini benar. Ini betul. Ini. Tiba-tiba salah. Itu satu dakwah pembohongan. Ini adalah kemungkaran. Besok di akhirat, bila didepankan, dihadapan dengan azab Allah, Allah dedahkan itu adalah benda yang salah. Masa itu yang menjadi pemimpin itu akan berlepas diri. Istilah dalam Quran, tabarra'a. Istabarra'a allazina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingat, akan berlaku ketika orang-orang yang diikut, dia berlepas diri, cuba nak tak nak bertanggungjawab dengan orang-orang yang dipimpinnya dulu, yang mengikut dia. Kau tanggunglah sendiri, siapa suruh ikut dia? Gitu kan. Itulah tuan-tuan, akan berlaku ni, tak kira siapalah. Dan masa itu sudah habis, terputus segala asbab, sebab musabab, masing-masing tanggung sendiri. Wa qala allazina tabau, yang menyedihkan itu tuan-tuan, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut tadi, yang dia pun akan bakal dicampak dalam neraka oleh Allah. Yang ketua pemimpin dia pun akan campak dalam neraka. Yang dia ni jadi pengikut tak pas-pasan, dicampak juga dalam neraka. Masa itu orang-orang yang menjadi pengikut berkata, lau anna lana karatan galaulah. Nah, ini kalau, kalau tak guna eh. Galaulah kami boleh berpeluang balik kat dunia sekali lagi. Dia kata, ya, hidup balik, duduk kat dunia. Fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nescaya kami akan berlepas diri juga daripada mereka, orang-orang yang mengajak ke jalan sesat tadi. Sebagian mereka hari ini mereka berlepas diri daripada kami. Dulu kat dunia dia cakap, jangan bimbang, aku jamin. Itu kan. Di akhirat apa tak ada, kau selamatkan diri, dia selamatkan diri. Oh macam itu. Kalau tahu hari ini kau tak nak selamatkan aku, dulu-dulu lagi dah berpaling dada. Ha, itu kan. Tapi dulu kena tipu kat dunia. Ha, ingat tuan eh. Ini terjadi. Dialog ini akan berlaku. Lau anna lana karra. Kalaulah kami boleh balik semula kat dunia, ada peluang sekali lagi, kami akan berlepas diri juga daripada mereka. Sebagaimana mereka kita berlepas diri daripada kami sekarang. Kazalika yurihimullahu a'malahum. Demikianlah Allah menampakkan kepada mereka akan segala amalan-amalan mereka, hasaratin alaihim, yang menimbulkan dijadikan kekecewaan, kekecewaan, kesedihan terhadap mereka. Jadi masing-masing kecewa. Yang menjadi pemimpin kecewa, yang jadi pengikut pun kecewa. Jadi ketua dan pimpinannya semua kecewa. Dua-dua rupanya salah. So, bila salah, masing-masing nak menyalahkan diri. Bila nak menyalahkan antara satu sama lain, mereka berlepas diri. Ini bukan salah aku, bukan dulu ikut aku, kenapa? Itu kan. Kenapa tak fikir? Fikirlah sendiri dulu. Dulu tak nak fikir. Jadi sekarang baru dia nak fikir. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka, masing-masing dua golongan ini, yang menyesatkan dan yang disesatkan tadi, masing-masing tak boleh keluar daripada neraka. Artinya, dua-dua golongan masuk dalam neraka. Dan dua-dua tak boleh keluar daripada neraka. Yang satu kerana menyesatkan orang. Yang satu sesat, disesatkan. Disesatkan, yang satu menyesatkan. Dua-dua salah. Jadi besok berlaku di akhirat, yang disesatkan akan menyalahkan ini, kau punya pasal lah. Kau sesatkan aku, kau tipu aku, sampai masuk neraka. Kata yang menyesatkan, apa pasal pula? Kenapa kau ikut? Macam itu nanti. Dialognya lebih kurang lah. Cerita kan? Itu namanya tabarra'ah. Dia tabri'ah namanya, dia nak mengelak diri. Tapi masing-masing tak berguna. Dia nak salah-salahkan dia pun, akhirnya dua-dua campak dalam neraka. Jadi itulah tuan. Ada cerita ayat ini yang berkaitan, urahnya agak panjang. InsyaAllah kita sama minggu hadapan. Dan ini satu satu hikmah lah. Yang apa yang Nabi ambil tindakan itu sebenarnya adalah suatu pimpinan Allah yang memang telah pun Allah maklumkan. Maka sebab itulah Nabi memilih supaya tidak meneruskan doanya, supaya diberikan sebukit emas. Kalaulah Nabi teruskan doa itu, nanti akan turunlah azab. Berlakulah macam azab umat-umat yang terdahulu, maka terlakas sejarah. Sedangkan Allah, Nabi dah minta kepada Allah, jangan azab umatku macam azab umat dulu. Itu kan. Jangan dibinasakan. Jadi yang itu Allah makbulkan. Yang itu Allah makbulkan. Dan sebab itu kalau berlaku sedikit sebanyak azab ataupun balak bencana, itu sebagai peringatan. Macam kita sakit-sakit itulah. Sakit-sakit ni bagus sebenarnya. Bila kita sakit kan, ya Allah, Allah. Doa kan. Cuma tak sakit, mana ingat sebut Allah? Mana ingat nak mati? Bila sakit aja takut nak mati. Banyak-banyak istighfar. Oh, bersakit baru nak istighfar. Baik kan? Bahaya tu. Bagus, ingat dia kembali kepada Allah. Jadi Allah sakitkan itu, itu tanda Allah sayang dekat dia. Dan umat Muhammad ni istimewa dia, Allah tak akan cabut nyawa dia selagi Allah tidak ampunkan dosa dia. Tidak hapuskan dosa dia. Caranya macam mana? Disakitkan dia, dibagi musibah dekat dia. Dan kesakitan sakaratul maut itu merupakan kafarah. Ha, itu pun sebahagiannya dah Nabi ambil kan. Sakaratul maut, kesakitan mati itu Nabi dah ambil dah sebahagian besar. Yang sikit itu dirasakan juga untuk umatnya. Sedikit sahaja. Sebagai kafarah. Ha, jadi dengan sakarat itu, maka terhapuslah dosa dia. Mudah-mudahan dia mati tidak membawa sebarang dosa. Harapannya begitu. Ha, ini satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi berkat permintaan doa Nabi dulu, maka Allah perkenankan, maka Nabi pun tak berdoa lah supaya memenuhi tuntutan orang-orang musyrikin tadi. Kalau tidak dah habis, berlakulah sejarah macam dahulu. Dan tepatlah apa yang Nabi doakan itu, memang rupa-rupanya memang orang kafir itu tidak akan beriman semuanya kepada Nabi. Jadi tindakan Nabi itu setiap yang betul, yang tepat. Jadi tuan jangan ragu, apa yang Nabi katakan ini, inilah yang sebenarnya. Yang itu, itulah sebenarnya. Sebab walaupun dalam pelaksanaan, dalam perkara yang berlaku semasa Nabi hidup ni, kalau perkara itu syariat, memang datang daripada wahyu. Tapi kalau kadang-kadang pun ada kaitan, ada masanya Nabi bermusyawarah dalam perkara syariat, itu syariat yang diizinkan. Syara'allahu syara'u lahum. Ada syariat, ada syariat yang Allah tak izinkan. Malam ya'zam bihillah, Allah tak izinkan. Maksudnya syariat yang sudah ditentukan, jangan ubah-ubah. Jangan buat syariat lain. Solatnya waktu, jangan tukar jadi 2-3. Hukum halal haram, jangan tukar. Contohnya, itu yang sudah disyariatkan. Kalau yang belum, yang tidak disebut, ini boleh bincang. Macam dalam hukum hakam itulah, hudud ke, kisas ke, tak banyak. Yang banyaknya hukum ta'zir. Ta'zir tidak disebut dalam kisah atau hukum. Ini boleh bincang. Hakim boleh fikir. Yang sesuai. Jadi itu yang banyak. Ha, jadi kadang-kadang dalam perkara syariat ini pun Allah buka juga kepada manusia dengan kebijaksanaan ini. Tapi berpandu juga dengan nas yang asal lah. Bukan dipikir secara bebas. Tidak. Akal dia tak boleh fikir secara bebas. Dia mesti walaupun disuruh berfikir, mesti dalam lingkungan syariat. Baik buruk kena fikir syariat. Itu kan. Ha, jangan jadi baik buruk ikut akal dia. Tak boleh. Dia kena dipandu dengan syarak. Barulah akalnya itu waras. Akalnya betul. Ha, kalau tidak, akalnya tak sehat. Sakit. Kalau sudah melihat, ada orang kata, aku isap rokok pun mati. Tak isap rokok pun mati. Lebih baik isap rokok. Dapat isap rokok, mati juga kan. Tapi dapat rasa rokok, dia kata. Ada orang cakap ni. Ini fikir tak ikut syarak. Kalau fikir ikut syarak, kata Nabi, mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyati. Memang kita ni mati semua. Tapi ingat, mati dalam taat kerana Allah, mati yang taat kepada Allah lebih baik, kata Nabi, daripada hidup tetapi maksiat. Ha, jadi Nabi bandingkan mati hidup. Mati tapi tak Allah lebih baik daripada hidup tapi maksiat. Yang tadi orang tu cakap dua-dua mati. Lagi teruk. Lagi buruk. Dua-dua mati. Yang ni mati tak isap rokok. Contohlah itu. Contoh ni cakap. Yang ni mati isap rokok. Ha, mana yang bagus, mana yang tak bagus. Sedangkan yang tadi hidup pun Nabi kata tak baik, lagi yang mati. Ha, jadi fikir kena ikut syarak. Bukan fikir ikut selera. Wallahu'alam bisawab. Aku lukal ni hazat astagfirullah. Li wa lakum ma li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.